Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin ikhwatil al-ikhwah fillah, kita akan masuki sekarang pembahasan hadis ke-118 dari kitab Bulughul Maram ini, kitab Thaharah bab al-haid. Hadis ke-118 ini diterima dari Hamnah binti Jahsy radhiyallahu anha. قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال إنما هي رغبة من الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء فإن قويت السلام على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسل حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وهو أعجب الأمرين إلي رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. Kata Hamnah binti Jahsy radhiyallahu anha, saya adalah wanita yang istihadhah dengan istihadhah yang sangat banyak dan sangat dahsyat. Lalu saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta fatwa kepadanya. Maka kata Nabi sallallahu hanyalah hal tersebut adalah raqbatu minasyaitan yang oleh Syekh Al-Bassam yang dimaksud dengan raqdatun minasyaitan itu artinya fahiya isabatun labbasaha syaitanu biha ala hadil mar'atil mu'minah fi amri diniha. Ini adalah satu musibah yang ditanamkan oleh syaitan untuk menyamarkan, menanamkan kesamaran, keragu-raguan kepada wanita mukminah ini tentang urusan din orang itu. Jadi inilah godaan setan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatahayyadhi 6 ayyam, anggap dirimu sedang haid selama 6 hari atau 7 hari. Kemudian mandilah engkau. Maka apabila engkau telah suci, di sini disebutkan istanqati. Padahal barangkali yang benar kata Abul Wafa bukan dengan alif tetapi dengan iya, wastangqaiti mestinya. Fa idza istangqati, apabila kamu sudah suci dari darah tadi, dari haid tadi, maka salatlah selama 24 hari atau 23 hari dan saum dan salatlah, maka semuanya hal itu cukup bagimu. Dan demikianlah kamu kerjakan setiap bulan sebagaimana haidnya umumnya para wanita. Dan kalau kamu mampu, hendaklah kamu akhirkan salat zuhur dan kamu awalkan salat asar. Kemudian mandilah setelah ketika kamu suci. Kemudian salatlah zuhur dan asar secara dijamak. Kemudian akhirkan olehmu salat maghrib dan awalkan salat isya. Kemudian mandilah dan hendaklah kamu menjamak antara dua salat maghrib dan isya tadi. Maka lakukanlah hal itu dan kamu mandilah untuk salat subuh, kemudian salatlah salat subuh ini. Kata Nabi Sallam, wa huwa a'jabul amroini ilayya, inilah hal yang paling menakjubkan di antara dua urusan ini bagiku, kata Rasul Sallam. Hadis ini diriwayatkan oleh lima imam kecuali Imam An-Nasa'i. Lima imam maksudnya ashabus sunan ditambah Imam Ahmad. Ashabus sunan itu empat, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibn Majah dan Tirmidzi. Hadis ini disahihkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Al-Bukhari. Selain itu, hadis ini pun disahihkan juga oleh Imam Ibnu Munzir, Imam Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, Imam Asy-Syaukani dan yang lain-lainnya termasuk Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam salah satu riwayat darinya. Itulah tarjamah dari hadis ini. Jadi hadis ini menceritakan Hamna binti Jahas, dia istihadhah. Istihadhah kita sudah jelaskan, yaitu darah yang keluar bukan pada masa haid. Istihadhahnya banyak sekali. Kata Nabi SAW, ini adalah godaan setan, perbuatan setan untuk menanamkan keraguan-raguan tentang urusan ibadah wanita. Maka kata Nabi SAW, tetap kamu harus menghitung masa haidmu 6 atau 7 hari, kemudian mandi. Kalau sudah suci dari 6 atau 7 hari itu, berarti sewaktu sisanya yang sebulan, waktu sisa dari 1 bulan setelah dipotong 6 atau 7 hari, berarti 24 hari atau 23 hari salatlah saumnya dan seterusnya. Dari hadis tadi kita bisa ambil beberapa faedah. Pertama, wujudul mustahadhat zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kunna ya'tinahu alaihi salatu wassalam wa yas'alnahu fa yurshiduhunna ila ma syara Allah fi haqqihinna. Fa kadza yanbaghi li nisa'il muslimin ay yas'alna al-ulama' fi ma yastabihu alaihinna fi amri dinihinna. Hatta fima yata'allaku bil furuj. Pertama, hadis tadi menjelaskan adanya wanita-wanita yang mengalami istihadhah di jalan Nabi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang istihadhah sejak dahulu ada, tidak hanya zaman sekarang saja. Lalu mereka dahulu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepadanya. Lalu Nabi SAW memberi petunjuk kepada mereka terhadap apa yang Allah syariatkan tentang keadaan mereka. Maka seperti itu pula lah seharusnya setiap wanita muslimat, hendaklah mereka bertanya kepada para ulama tentang urusan-urusan yang samar dari urusan dinnya bagi mereka. Kalau belum tahu, tanya. Hatta walaupun dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan faraj. Salah satu masalah yang berkaitan dengan faraj adalah masalah haid dan istihadah, juga nifas, hubungan suami istri dan banyak lagi yang lainnya. Tanya. Dan nanyanya kepada orang yang tahu dari segi hukum, juga tahu dari segi hibrah. Dari segi apa? Pengalaman. Jangan nanya masalah ini kebujangan seperti itu. Kedua, al-istihadatu laisat haidan tabi'iyan wa innama huwa maradun yusibul mar'ata min asyaitan alladhi yajri min ibni ala majrad dam wa yuridu an yulabbisa 'alayhi ibadatihi bi kulli ma aqdarahu Allahu min wasa'ilil adha wal mudirrah. Istihadhah adalah bukan haid biasa. Hanyalah istihadhah itu penyakit yang dialami oleh wanita yang ditimpakan oleh setan, yang setan itu menjalar ke badan manusia melalui aliran darah manusia. Setan bermaksud hendak mentalbis, menanamkan keraguan-raguan kepada wanita itu dalam masalah ibadah dengan segala cara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik cara itu dengan memberikan al-adza. Al-adza itu semacam penyakit, atau al-mudirrah, hal-hal yang membahayakan atau memadaratkan kepada manusia. Itu adalah perbuatan syaitan. Wa hadhihi ar-raqdah asy-syaitaniyah sammaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis al-akhir irqan. Yusamma hadha asy-syiryan bil 'adil. وعلماء الطب يفسرون الاستحاضة بأنها اضطرابات تطرأ فتسبب هذا النزيف الذي ربما يكون حادا. رقضة شيطانية ini atau istihadha ini oleh Nabi SAW di dalam hadis lain disebut dengan sebutan irqan, atau di dalam ilmu kedokteran disebut dalam bahasa Arabnya al-adil. Saya tidak tahu istilah kedokteran di dalam bahasa Latinnya, bahasa Inggris atau bahasa Indonesianya. Apa namanya, asyirian, asyirian ini artinya urat darah yang dilalui pembuluh, yang dilalui darah itu apa namanya? Pembuluh. Bukan pembuluh darah yang gede. Nadi. Nadi. Syirian. Ada syirian bil adil, mungkin apa pembuluh darah vena atau apa yang sejenis itulah kalau di bidang kedokteran. Para ulama atau para ahli kedokteran menjelaskan istihadhah bahwa istihadhah itu idtirabat tafra'u, goncangan-goncangan dadakan yang terjadi secara tiba-tiba. Dari sana menyebabkan mengalirnya darah ini karena adanya goncangan. Hanya di sini tidak disebutkan goncangan fisik atau psikis, hanya idtirabat saja. Dan memang istihadhah atau termasuk haid pun dipengaruhi oleh termasuk goncangan jiwa, semacam stres, banyak masalah dan seterusnya, ataupun karena kecapean. Telah berkata Dr. At-Tabib Muhammad Ali Albar. Dr. Muhammad Ali Albar. Dua gelarnya. Dia dokter ya. Dokter. Kalau dokter artinya sarjana di bidang kesehatan. Kalau dokter, sarjana S3. Jadi dia gelarnya dua. Dr. Muhammad Ali Albar. Kata Muhammad Ali Albar, al-istihadatu damun yakhruju min ar-rahim aw min unuqir rahim aw mahbal natijatu wujudi warami hamidin aw khabithin aw wujudi iltihabin fi unuqir rahim aw mahbal aw ghairi dhalika min amradi hadzal jihaz wa qad yakunu min istikhdamil aqaqir ولعل هذا السبب الآخر هذا السبب الأخير من أكثرها شيوعا إذ أن استخدام الأقاقر تمنع تجلط أو تخثر هذه أهم أسباب الاستحاضة. Kata Muhammad Ali Albar, istihadah adalah darah yang keluar dari rahim atau dari leher rahim, atau yang dalam bahasa Arab disebut mahbal, leher rahim. Sebagai akibat, akibat dari adanya pembengkakan di rahim atau pembengkakan di leher rahim atau yang disebut mahbal tadi, atau penyakit-penyakit lainnya di sekitar ornamen tadi, di sekitar apa namanya alat-alat tubuh tadi, mungkin rahim, leher rahim, adanya pembengkakan di sekitar itu. Dan kadang-kadang ini diakibatkan karena penggunaan aqaqir. Aqaqir itu obat-obat ramuan. Karena penggunaan ramuan-ramuan yang dimakan oleh wanita itu, baik ramuan itu dimaksudkan tadinya untuk melangsingkan atau menggemukkan, atau ramuan itu untuk apa ya, biar kelihatan wajahnya cerah, atau obat-obat lainlah yang dikonsumsi oleh wanita itu, yang ini menyebabkan terjadinya istihadah. Dan sebab yang terakhir ini merupakan penyebab yang terbanyak, kata Syekh Al-Basar, kata siapa? Muhammad Ali Albar. Karena apa? Karena penggunaan aqaqir, ramuan-ramuan obat-obatan tadi, ini menghalangi terjadinya proses tajallud atau takhassur, proses kelancaran metabolisme tubuh, dan ini merupakan sebab terpenting dari terjadinya istihadah. Jadi sebab yang terpenting dari terjadi istihadah karena banyaknya mengkonsumsi ramuan-ramuan atau obat-obatan yang mengakibatkan terjadinya istihadah. Nah, biasanya juga untuk wanita yang sudah mempunyai anak, salah satu penyebabnya karena ikut KB umpamanya, dengan cara makan pil atau disuntik atau yang sejenisnya. Dan itu merupakan penyebab terpenting dari terjadinya istihadah. Adapun faedah yang ketiga, al-mar'atul musabah bil istihadah allati la ta'rifu 'adata haydihal asliyah wa laysa fi dammiha tamyizun salihun ta'rifu bihi damal hayd min damil istihadah tatahayyadha bi tarki as-salati was-siyam wa nahwihuma 'adatan nisa'i fi ayyamil hayd وهي ستة أيام أو سبعة تعتبر نفسها فيهن حائضا عليها أحكام الحائض. Wanita yang mengalami istihadah yang tidak mengetahui kebiasaan haid sebelumnya, jadi dia umpamanya tidak tahu haid dia sebelumnya itu bagaimana, umpamanya tidak teratur lah, tidak teratur. Kalau yang sudah teratur setiap tanggal 5 sampai tanggal 12 haid, kemudian dia mengalami istihadah kan gampang ya. Pas setiap tanggal 5 sampai tanggal 12 berarti itu haid. Beres tanggal 12 walaupun darah masih keluar berarti istihadah, berarti sholat dan seterusnya. Itu kalau teratur. Sekarang kalau haidnya tidak teratur, tidak puguh waktunya, maka dia tidak mengetahui kebiasaan haidnya sebelum itu. Kemudian walaisa fid dam yatamizun salihun ta'rifu bihi damal haid min damil istihadah. Kemudian dia juga tidak bisa membedakan darah tersebut, apakah itu darah haid atau darah istihadah. Kita sudah tahu darah haid itu merah ke hitam-hitaman, keruh. Baunya juga khas. Tapi kalau istihadah, darahnya itu merah segar. Merahnya merah seger gitu. Pece, kata orang Sunda. Ternyata keluar darah, ragu dia. Tidak tahu apakah ini merahnya agak hitam atau merahnya merah seger. Tidak bisa membedakan di tengah-tengah itu. wasallam. Jadi dia tidak bisa membedakan apa itu darah haid atau darah istihab. Maka kata Syekh Al-Basam, tatahayyadha bitarkis sholah wasiyam wa nahwihi ma'adatan nisa fi ayyamil haid. Maka dia harus menganggap dirinya sedang haid dengan meninggalkan sholat, saum dan ibadah-ibadah lainnya seperti pada umumnya haid yang dialami oleh para wanita pada umumnya, yaitu 6 hari atau 7 hari. Dia harus menganggap dirinya selama 5 atau 6 hari itu sebagai masa-masa haid dan baginya berlaku hukum-hukum haid. Karena tadi dalam hadis disebutkan wa kadzalika faf'ali kulla syahrin kama tahidun nisa. Dan demikianlah laksanakan olehmu setiap bulan sebagaimana dialami oleh umumnya wanita yang haid. Itulah faedah yang ketiga. Jadi di saat seorang wanita mengalami pendarahan keluar darah, dia tidak mengetahui kebiasaan darah haidnya, juga tidak mengetahui warna darah itu, apakah itu darah istihadhah atau darah haid, karena selama ini cuek terhadap darahnya, tidak begitu memperhatikan. Pas kejadian begitu diperhatikan, nggak bisa membedakan. Maka dia harus menganggap dirinya haid selama 6 hari atau 7 hari sebagaimana umumnya para wanita mengalami hal itu, mengalami haid dengan masa selama itu 6 hari atau 7 hari. Faedah yang keempat, idza atammatil mustahadhah adatan nisa ightasalat ghuslal haid walau anna dammal istihadhah ma'aha فصلت أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين يوما وصامت وأجزأها ذلك عن الصلاة والصيام الواجبين عليها لأنها أصبحت في حكم الطاهرات من الحيض. Kalau wanita yang istihadah ini telah melalui masa-masa haid seperti yang dialami oleh para wanita pada umumnya, jadi 6 hari atau 7 hari, setelah mengalami 7 hari haid, dia harus mandi dengan mandi haid, mandi besar berarti. Sekalipun darah istihadhah masih keluar, masih menyertainya. Hendaklah dia sholat selama 24 hari atau 23 hari dalam bulan itu, sebab umpamanya sebulan kan 30 hari, haidnya 6 hari atau 7 hari, berarti sholatnya 24 atau 23 hari. Dan dia pun saum kalau itu di bulan Ramadan. Kalau itu dilakukan teralami di bulan Ramadan. Dan itu cukup baginya mencukupi dari sholatnya dan saumnya. Assalamualaikum. Yang kedua, ibadah itu merupakan dua kewajiban atasnya. Karena wanita itu telah menjadi wanita yang suci dari haid. Itulah faedah yang keempat. Salam. Adapun faedah yang kelima. Taf'alu hadhihi sifah kull syahrin li'anna al-'adat al-baligh ghalibata 'inda an-nisa anna syahra fil haid wa at-tuhri 30 yawman. Sittatun aw sab'atun minha haid wal baqi tuhur. فهذه أقرب حالة لها والغالب أن يكون الشهر شهرا هلاليا. Si wanita itu harus melakukan hal tersebut setiap bulan. Karena kebiasaan yang umum dialami oleh para wanita, bahwa satu bulan itu dia mengalami masa haid dan masa suci itu 30 hari. 6 atau 7 hari di antara satu bulan itu dianggap masa haid dan sisanya masa suci. Dan ini keadaan yang terdekat bagi wanita itu, dan hendaklah umumnya hitungan bulan yang diberlakukan bagi wanita itu adalah bulan hilaliyah, bulan qomariyah, bukan bulan masihiyah. Sebab kalau masihiyah ada 31 tahun. 31 ta- 31 hari dan ada juga yang 28 hari. Tapi kalau bulan Qamariyah antara 29-30, tidak ada yang 31. Yang keenam, inna dammal istihadhah la yamna'u min as-salati wa nahwiha min al-ibadati al-wajibi 'alaiha laha thaharah. Bahwa darah istihadhah tidak menghalangi dari salat atau dari ibadah-ibadah lainnya yang disyaratkan suci. Apa ibadah lain selain salat yang wajib suci? Tawaf. Hanya itu. Tidak ada lagi yang lain dari ibadah yang disyaratkan harus suci. Saum tidak harus suci. Boleh bernajis kita saum sah, atau kitanya ada hadas besar junub umpamanya karena mimpi di siang hari tidak batal, atau umpamanya hubungan suami istri sebelum azan subuh, begitu azan subuh belum mandi belum apa, jadi dia masuk waktu saum dalam keadaan junub, sah tetap saum. Jadi saum itu tidak diharuskan suci dari hadas kecil besar atau dari najis. Kita berendam di najis di WC pun saum kita tidak batal. Lalu kenapa kalau begitu orang yang haid tetap tidak boleh saum? Bukan karena najisnya, tapi ketentuan dari sunahnya. Alaysa, disebutkan kata Rasulullah SAW, alaysa idha hadatil mar'ah lam tusalli wa lam tasum. Kan gitu. Ketika ditanya, kan aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu para wanita. Ditanya, kenapa? Bikufrihinna, karena kekufuran mereka. Apa kufur kepada Allah dan Rasulnya? Bukan. Yakfurnal ashir, kufur kepada suaminya. Kemudian kata Rasulullah, aku tidak melihat ada makhluk yang kurang akalnya dan kurang dinnya selain kamu, selain wanita. Ditanya, kenapa? Alaysa syahadatul mar'ah nisfu syahadatir rasul. Kata Rasul, bukankah persaksian wanita itu setengah dari persaksian laki-laki? Ini menunjukkan wa hada min alamati nuqsi aqli, nuqsani aqliha. Ini termasuk tanda-tanda kurang akal. Kemudian adapun kurang dinnya disebutkan alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita kalau dia haid tidak boleh sholat dan tidak boleh saum? Dijawab bala. Nah ini termasuk tanda-tanda kurang dinnya, kurang agamanya. Oleh karena itulah maka wanita ketika masa haidnya tidak boleh sholat dan ibadah-ibadah lainnya yang disyaratkan suci, dan salah satu yang disyaratkan suci itu adalah tawaf. Salat dan tawaf sudah tidak ada lagi yang lain. Jadi saum tidak boleh wanita yang haid itu saum, bukan karena dia najis, sebab saum tidak disyaratkan harus suci, tapi karena nasnya menyatakan demikian, tidak boleh berdasarkan nas-nas hadis yang sahih. Sehingga para ulama ijma dalam masalah ini, tidak ada kecuali kalangan haruriyin. Kalangan haruriyin itu kalangan khawarij, yang dahulu khawarij ini kumpul di satu tempat namanya Harura, sehingga orang-orang khawarij disebut haruriyin. Ketika ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, dia saum, tapi pas diajak sholat saya sedang haid. Kata Aisyah radhiyallahu anha, antil Harura, apakah engkau seorang haruri? Jadi orang yang berpendapat wanita haid boleh saum sudah ada sejak zaman sahabat, tapi itu diingkari dengan pedas oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan sampai sekarang banyak yang berpendapat seperti itu. Minimal adalah, tidak banyak juga. Yang ketujuh, inna damal haid yamna'u min as-salati wa nahwiha mimma yushtaratu lahu taharatu min al-haid wa inna as-salata al-matrukata zaman al-haid la tuqda. Sesungguhnya darah haid menghalangi dari salat dan dari ibadah-ibadah lainnya yang disyaratkan suci dari haid. Kalau darah istihadhah tidak menghalangi sholat, tetap wajib sholat, saum dan ibadah-ibadah lainnya, karena orang yang wanita yang istihadah itu dianggap suci, tidak dianggap najis, tidak dianggap sedang haid. Tapi kalau darah haid menghalangi dari sholat dan dari ibadah-ibadah lainnya yang disyaratkan suci dari haid, seperti tidak boleh tawaf tadi di Ka'bah, dan sholat yang ditinggalkan pada masa haid tidak harus dikhadha, bahkan tidak boleh. Kalau tidak harus bisa berarti boleh kan? Tidak boleh dikhadha, sudah biarkan saja. Adapun faedah yang ke-8, innad damma najasun yajibu ghusluhu. Sesungguhnya darah ini najis. Ini menurut Syekh Al-Basam berdasarkan hadis ini, karena tadi dijelaskan dalam hadis ini harus dicuci, harus mandi. Harus mandi. Tapi nanti ada pembicaraan, kita akan kutipkan penjelasan dari Syekh Al-Albani hafizahullah rahimahullah tentang darah, apakah betul darah itu najis atau tidak. Tapi di sini Syekh Al-Basam menyatakan innad dama najasun yajibu ghusluhu, bahwa darah itu najis dan wajib dicuci. Terakhir yang ke-9, jumhurul ulama la yujibuna al-ghusla 'alal mustahadhah, falaysa ladaihim ma ya'tamiduna 'alaihi fi wujubihi, wa innama istahabbu laha istihbaban, fa idza aradat al-mustahadhah an taghtasila fabadalan min an taghtasila li kulli salatin min salawatil khams mimma yusabbibu laha al-mashaqqah al-kabirah la siyama fi zaman al-bad fa inna laha an tu'akhir adh-dhuhra ila akhir waqtiha wa tuqaddimu al-'asr ila aw tuqaddimu al-'asr ila awwal waqtiha wa tusallihima fi waqtayhima bi ghuslin wahidin wa kadhalika al-maghrib wal isya wa hadha ma yusamma al-jam'u as-suri amma al-fajr falaha ghuslun mustahabbun wahidun liinqita'iha amma qablaha wa ma ba'daha min as-salawatil khams wa la syakka anna al-ghusla fihi kamalun nadhafa laula al-mashaqqah al-'azimah. Jumhurul ulama tidak mewajibkan mandi bagi wanita yang istihadhah. Mereka tidak mempunyai dalil yang bisa dijadikan sandaran dalam mewajibkannya. Mereka hanyalah mensunnahkan dengan sunnah mu'akkadah. Istahabbu laha istihbaban. Jadi menekankan sunnahnya. Jadi wanita yang istihadhah tidak wajib mandi ketika akan sholat, tetapi ditekankan, disunnahkan. Maka apabila wanita yang istihadhah ingin mandi, maka sebagai ganti dari mandi untuk setiap sholat dari sholat-sholat yang 5 waktu, yang kalau mandi setiap kali sholat yang 5 waktu itu akan menyebabkan kesulitan besar, terutama pada waktu musim dingin. Kalau di kita musim dingin masih bisa mandi, tapi kalau di Saudi musim dingin, wah jangankan mandi, keluar aja di rumah tanpa mantel yang tebal itu gak akan kuat. Nah jadi apabila harus mandi setiap sholat, ini akan menimbulkan kesulitan yang besar, apalagi pada waktu musim dingin. Maka sebagai ganti dari mandi setiap sholat itu, seorang wanita yang istihadhah boleh dia mengakhirkan sholat zuhur di akhir waktu dan menyegerakan sholat asar di awal waktunya, kemudian wanita itu sholat zuhur dan asar ini secara beruntun, zuhur dulu, kemudian salam, kemudian masuk waktu asar, kemudian sholat di waktunya masing-masing dengan satu mandi. Demikian juga maghrib dan isya, dan ini kan kemudian disebut dengan jamak suri, bukan jamak sururi. Jamak suri dengan sholat. Jamak suri itu artinya jamak hanya dari segi penglihatan. Terlihatnya seperti jamak padahal bukan. yaitu melakukan sholat zuhur pada waktunya tapi di akhir waktu, dan sholat asar pada waktu asar tapi di awal waktu. Umpama ini, asar itu pas jam 3. Pas jam 3. Maka seorang wanita yang alhamdulillah, waalaikumsalam, yang istihadah, dia harus mengakhirkan sholat zuhurnya sampai jam 3 kurang 10, bah. Jam 3 kurang 20 mandi dia, sampai 10 menit kira-kira. Jam 3 kurang 10 lalu sholat zuhur. Beres sholat zuhur, salam kanan salam kiri, masuk waktu asar, azan asar, kemudian dia qomat lagi dan sholat asar pada waktu asar. Zuhur pada waktu zuhur, asar pada waktu asar. Tapi dua sholat ini dilakukan dengan satu kali mandi. Nah, ini kelihatannya seperti jamak, karena beres zuhur salam langsung asar. Kelihatannya seperti jamak, padahal bukan, karena dilakukan pada waktunya masing-masing. Yang ini kemudian disebut dengan jamak suri. Jadi zuhur dengan asar begitu, maghrib dengan isya juga begitu. Umpama isya jam 7, maka sholat maghrib jam 7 kurang 10. Kalau diperkirakan maghribnya 10 menit cukup. Beres salam, langsung adzan asar, adzan isya, masuk waktu isya, lalu dia sholat isya. Jadi kelihatan seperti jamak karena berturut-turut, padahal itu dilakukan pada waktunya masing-masing. Ini yang disebut jamak subuh. Adapun sholat fajar atau sholat subuh, maka dia harus mandi sunnah satu kali, karena si sholat subuh ini menyendiri, terputus dari sholat sebelumnya dan dari sholat setelahnya, dari sholat-sholat yang 5 waktu. Dan tidaklah diragukan lagi bahwa mandi dalam setiap sholat itu merupakan cara bersuci yang paling sempurna, seandainya tidak merasa keberatan, mengalami keberatan yang sangat besar, mengalami kesulitan yang sangat besar. Itu yang harus dilakukan oleh wanita yang sedang istihadah. Jadi mandinya kalau begitu dalam sehari semalam berapa kali? 3 kali. Satu kali untuk zuhur dan asar di jamak suri tadi. Yang kedua untuk maghrib dan isya juga di jamak suri. Yang ketiga untuk sholat subuh. Nah, ini tidak dijamak dengan duha atau tahajud, enggak. Itu sudah saja untuk sholat subuh saja. Selesailah pembahasan hadis yang ke-118. Kita terus masuk ke hadis 119. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna umma Habibah bint Jahsh syakat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad فقال أمك في قدر ما كانت تحسبك تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاة رواه مسلم وفي رواية للبخاري وتوضأ لكل صلاة وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر كتا عيشة رضي الله عنها ada sesungguhnya Ummu Habibah putri Jahsy mengeluh kepada Rasul SAW tentang darahnya, darah yang keluar, mungkin darah istihadah. Lalu kata Nabi SAW, tahanlah dirimu selama kamu tertahan oleh masa kamu tertahan dari sholat selama masa haidmu. Kemudian setelah itu mandilah kamu. Maka Ummu Habibah ini mandi setiap kali akan sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan di dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda kepada Ummu Habibah, berwudulah kamu setiap kali akan sholat. Hadis dengan lafaz seperti ini pun diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya dari sanad yang lain. Dari hadis ini, Syekh Al-Bassam mengambil setidak-tidaknya 9 faedah. Pertama, innal mustahabah. Bit di atas dulu. Hadis ini menjelaskan syakkat Ummu Habibah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam istimrara khurujid dami minha fa arsyadaha ila al ahkamil atiyah. Ummu Habibah mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang darah yang terus-terusan keluar dari dirinya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada Ummu Habibah dengan hukum-hukum berikut ini. Pertama, innal mustahadhah ta'tabiru nafsaha haidan qadra al-ayyami allati kana yatiha fiha al-haid qabla ay yusibaha ma asabaha min al-istihadhah. Pertama, wanita yang istihadhah harus menganggap dirinya haid selama hari-hari yang selama hari-hari masa-masa haid dia sebelum dia tertimpa istihadhah itu. Jadi kalau sebelum dia mengalami istihadhah haidnya cuma 6 hari, maka dia harus menganggap dirinya itu haid selama 6 hari saja. Setelah beres 6 hari, dia harus bersuci, kemudian sholat, walaupun darah masih keluar, karena itu darah istihadhah. Kalau selama ini 7 hari, ya berarti 7 hari dia menganggap haidnya. Kedua, idza maddat qadru ayyami 'adatiha al-asliyah fa innaha ta'tabiru tahiratan min al-haid walau anna ad-damma al-istihadhah ma'aha fa taghtasilu min al-haid faqad asbaha tahiratan min al-haid. Kalau sudah berlalu masa-masa haid pada asalnya sebelum dia istihadhah, umpamanya masa haid biasanya 7 hari tadi, lalu sudah berlalu 7 hari, dia harus menganggap dirinya suci dari haid sekalipun darah istihadhah masih menyertainya, masih keluar dari dirinya. Lalu dia mandi dari haid dan dia telah berubah menjadi wanita yang suci dari haid. Kalau suci dari haid berarti wajib melaksanakan semua kewajiban walaupun darah masih keluar, tapi itu diyakini darah istihadhah, bukan darah haid. Ketiga, innal mustahadhatu ta'tabiru mimman hadatsuhu da'imun la yanqati wa 'alaihi fayajibu 'alaiha alwudu li kulli salatin in kharaja minha ma yanqudu alwudu wa illa fahiya baqiyatun ala taharatiha. Sesungguhnya wanita yang istihadhah tu'tabaru mimman hadatsuhu da'im. Wanita yang istihadhah itu dianggap sebagai orang yang berhadas terus-terusan yang tidak ada putus-putusnya, karena darah keluar terus-terusan. Jadi dia dianggap sebagai orang yang berhadas terus-terusan. Maka wajib bagi wanita yang istihadhah itu wudu setiap kali akan sholat apabila keluar dari dirinya hal yang membatalkan wudu, seperti keluarnya darah istihadhah itu. Kalau tidak keluar, umpamanya kadang-kadang wanita yang istihadhah itu selama sejam dua jam tidak keluar darahnya, umpamanya pas maghrib nih, sudah mandi, sholat, terus sampai isya gak keluar lagi darah itu, nah itu tidak wajib wudu, maka dia tetap di dalam kesuciannya. Tapi kalau keluar berarti nanti wajib lagi wudu lagi. Keempat, Ummu Habibah min hirsiha radhiyallahu anha ala kamali taharah lil ibadah fa innaha taghtasilu li kulli shalah. Adapun Ummu Habibah, ya, karena beliau seorang yang sangat bersungguh-sungguh untuk meraih kesempurnaan taharah dalam ibadah, dia mandi setiap kali akan sholat. Sebagaimana hadis tadi dikatakan, mengatakan fakana taghtasilu li kulli shalah, dan Ummu Habibah itu selalu mandi setiap kali akan sholat. Ini saking beliau ini bersemangat, tamak dalam arti positif, tamak untuk meraih kesempurnaan thaharah dalam ibadah, dia mandi setiap kali akan sholat. Yang kelima, qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, damul istihadah ma'a damil haid muskil. Walabudda min fasilin yumayizu bainahuma wal alamatu thalathun. Darah istihadah, perbedaannya dengan darah haid, ini iskal sekali. Apa? Maya. Samar. Maya ya. Kalau apa namanya? Agak sulit dibedakan. Tipis sekali beda. Maya mafrodik. Iskal itu jangan disebut lagi. Di darah istihadah, bedanya sangat sedikit sekali dengan darah atau samar sekali dengan darah haid, maka mau tidak mau harus ada hal yang bisa membedakan antara dua jenis darah ini. Dan tanda perbedaannya ini ada tiga, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Pertama, al-adatu wa hiya aqwal alamat li'anna al-asla biqa'ul haid duna ghairihi. Pertama, tanda pertama untuk membedakannya dilihat dari kebiasaan. Dan ini merupakan tanda yang terkuat. Karena asal kebiasaan ini merupakan tetapnya kebiasaan haid. Bukan yang lainnya. Umpamanya, seorang wanita biasa haid dari tanggal 5 sampai tanggal 12 tadi. Terus saja begitu. Maka itu harus dianggap haid setiap kali tanggal tersebut, walaupun dia mengalami istihadah. Umpamanya baru tanggal 1 sudah keluar darah. Biasanya kan tanggal 5, ini tanggal 1 keluar darahnya segar lagi. Berarti bukan haid, tapi istihadah. Terus istihadah itu keluar sampai tanggal umpamanya 20. Nah, wanita itu sebelum tanggal 5 tetap dianggap istihadah. Dan dia harus menganggap dirinya haid seperti biasa dari tanggal 5 sampai tanggal 12. Beres lewat tanggal 12, walaupun darah masih keluar, dia harus menganggap dirinya suci. Kemudian mandi, sholat, dan yang lain-lainnya. Itulah kebiasaan. Jadi, tanda yang pertama dilihat dari kebiasaan al-adah. Dan ini merupakan tanda yang terkuat. Yang kedua, at-tamizu. Fa inna dammal haidi aswadun aswadu sakhinun wa dammul haid ahmar safi. Kedua, dari segi perbedaan warna. Karena darah haid itu adalah hitam keruh, sedangkan darah istihadhah adalah darah merah yang segar, yang safi, yang bersih. Ini mungkin ada salah cetak, wa damal istihadah bukan damal haid ya. Fa inna damal haid aswadu sakhinun wa damal haid lagi ini. Mesti damal istihadah ahmar safi. Jadi kalau istihadah itu merahnya merah seger, tapi kalau darah haid merahnya hitam keruh. Ketiga, i'tibaru adati ghalibin nisa li'annal asla ilhaqul fardi bil aglab. Ketiga, harus mengikuti kebiasaan umumnya para wanita. Karena pada asalnya setiap individu harus mengikuti ketentuan yang berlaku untuk umumnya manusia. Jadi umumnya wanita, umpamanya masa haid itu begini atau darah haid itu begini umumnya. Lalu ada wanita yang lain daripada yang lain. Nah, bingung dia menentukan hukumnya. Dia harus mengikuti kebiasaan umumnya para wanita dalam masalah haid. Nah, ini yang ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Lalu kata Syekh Al-Basam, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, fahadil alamatu salatu tadullu alaiha sunnatu wal i'tibar wahya madhabul Imam Ahmad fa inna ahkamal haid taduru ala salasati ahadith. Inilah tiga tanda yang didalili oleh as-sunnah oleh i'tibar. Dan ini merupakan mazhab Imam Ahmad. Karena hukum haid ini tidak lepas dari tiga hadis. Berkisar pada tiga hadis. Pertama, yang menyatakan kebiasaan haid. Itu didalili oleh hadis Ummu Habibah binti Jahas yang sudah kita bahas pada waktu yang lalu. Yang kedua tadi tamyiz membedakan, ini dilalui oleh hadis Fatimah binti Abi Hubaysh. Ini juga sudah kita bahas. Dan yang ketiga dilihat dari kebiasaan wa umumnya para wanita, didalili oleh hadis Hamnah binti Ja'as yang baru saja pada hadis yang ke-118 kita sudah bahas. Tiga hadis ini berbicara tentang haid dan haid berkisar pada tiga ini. Yang keenam, faidah yang keenam, idza zadat adatuha au taqaddamat au ta'akhkharat fal mashhuru min madhhabil imami Ahmad anna ma taqarrara salasan fahuwa haid wa yasiru adatan lah wa lahum tafasil fi salatiha wa saumiha qabla tikrar wa riwayatul ukhra 'anil imam annaha tasiru ilaihi min ghairi tikrar wa ikhtarahu al muwafiq wa jam wa huwa ikhtiyaru syekhul Islam. Sekarang apabila kebiasaannya itu lebih baik, umpamanya biasanya itu apa namanya tidak puguh juga, kadang-kadang lebih dulu haidnya, kadang-kadang rada telat begitu, tapi tidak hamil, kadang-kadang baru 3 pekan sudah haid lagi, tapi betul-betul darah haid, kadang-kadang lebih dari sebulan, salah sebulan setengah baru haid lagi. Bagaimana cara menentukannya? Maka yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad, dia harus melihat tikrar, kalau umpamanya kebiasaan itu sampai 3 kali berturut-turut, maka itu merupakan kebiasaan haid dia. Umpamanya telat terus setengah bulan baru haid, setengah bulan haid, setengah bulan haid, berarti memang kebiasaannya dia setengah bulan. Kalau baru 3 pekan haid, 3 pekan haid, 3 pekan haid, berarti memang kebiasaan haid dia 3 pekan. Wa yasiru adatan lah, jadilah itu kebiasaan haid dia seperti itu. Maka para ulama ada penjelasan tafsir tentang sholatnya, saumnya sebelum tikrar, sebelum terulang hal itu 3 kali. Bagaimana kalau itu kan 3 kali itu baru sekarang, kemarin-kemarin bagaimana? Tidak seperti itu terus. Ini ada rincian penjelasan dari kalangan para ulama. Riwayat lain dari Imam Ahmad bahwa disebutkan anna tasiru ilaihi min ghairi tikrar, maka wanita itu dianggap haid ketika itu walaupun tidak berulang. Dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Al-Muwafiq dan Jamak, dan ini merupakan pendapat yang dipilih juga oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dalam Al-Faiq disebutkan wahwal mukhtar, ini pun merupakan pendapat yang terpilih. Dalam Al-Insaf dikatakan wahwas shawab wa alaihil amal wa la yasa'un nisa'ul amala bighairi. Dan inilah yang benar, dan ini pula yang harus diamalkan, dan tidak boleh para wanita beramal selain dengan hal ini. Kemudian di dalam Al-Ikhtiyarat disebutkan wal muntaqalah idza taghayyarat adatuha bi ziyadatin aw naqsin aw intiqalin fa dzalika haidun hatta ta'lama annaha mustahadha bi istimrarid dam. Adapun tanakkul, tanakkul itu perubahan siklus haid. Biasanya tanggal sekian kok jadi tanggal sekian lagi, apalagi yang sudah melahirkan biasanya masa haidnya juga berubah atau kadang-kadang separuh tadi. Apabila kebiasaannya berubah, baik bertambah lama atau bertambah sebentar atau waktunya berpindah, maka itulah memang masa haid dia, sampai dia mengetahui bahwa dia sudah mengalami istihadhah. Jadi kalau tidak mengalami istihadhah itu dianggap sebagai masa-masa haid. Dan seterusnya di sini dijelaskan lagi beberapa apa namanya faedah yang lainnya lagi, yang sebenarnya penjelasan berikutnya ini sudah tercakup dalam penjelasan-penjelasan sebelumnya. Hanya poin terakhir disebutkan bahwa masa-masa suci ini tidak ada batas minimal dan tidak ada batas maksimalnya. Pokoknya selama darah itu keluar dan bisa dikenali, itu darah haid. Selama darah tidak keluar, maka saat itu dianggap sebagai masa-masa suci, itu saja. Kalau enggak ada yang keluar apa-apa sampai tahunan, ya berarti itu sudah suci terus, gitu. Suci terus, atau mungkin dia belum balik. Atau mungkin karena sudah menopause, yang sudah berhenti masa haidnya karena sudah tua. Tapi ini masih muda, 24 tahun ini sudah enggak ada haid, mungkin ada, wallahu a'lam. Pokoknya kalau enggak keluar darah suci saja, walaupun ada ya. Walaupun ada. Nah, nampaknya ikhwan anzakumullah, hanya dua hadis yang bisa kita bahas pada hari ini. Insyaallah hadis-hadis berikutnya masih berkaitan dengan masalah haid, apa saja yang boleh dilakukan kepada wanita yang haid, dan bagaimana dam atau denda yang harus dilakukan oleh suami yang menggauli istrinya yang sedang haid, dan seterusnya nanti insyaallah akan kita bahas. Waktu yang ada sekarang sisanya akan kita gunakan untuk tanya jawab. Ada pertanyaan, di asrama saya banyak barang-barang santri yang tertinggal berupa baju, celana, kain dan sebagainya. Dan sepertinya barang tersebut tidak akan diambil lagi oleh pemiliknya. Dan juga barang-barang tersebut sudah lama. Bagaimana hukumnya kalau barang-barang tersebut saya pakai atau saya manfaatkan? Daripada barang tersebut nantinya akan mubazir kalau dibiarkan. Dan bagaimana pula kalau barang tersebut dikasihkan kepada orang lain, tolong jelaskan. Kalau kita tahu pemilik barang itu, ya kita berikan, beritahu mungkin dia lupa, atau mungkin memang bermaksud membiarkan seperti itu atau gimana. Tapi kalau umpamanya kita tahu orangnya, kita beritahukan itu barang antum mau dipakai atau dikasihkan atau dihibahkan gitu atau dibuang. Nah, lalu kalau tidak tahu, kita salabarkan. Apa salabarkan itu? Umumkan. Diumumkan, disebarkan. Ini milik siapa? Ada celana kolor warna anu. Disebarkan. Ini dianggap lu kotor. Sampai masa satu tahun. Kalau nggak ada yang ngaku, pakai. Saya bepergian dari Bandung ke Garut. Sesampai di sana tidak lama lagi terdengar azan. Manakah yang benar? Apakah saya melakukan sholat jamak qasar atau jamak tamam tanpa diqasar? Soalnya saya hari itu juga akan pergi pulang ke Bandung. Khawatir setibanya di Bandung masuk waktu maghrib. Tolong dijelaskan. Di Bandung Garut sudah masuk safar. Sudah masuk sejarak safar dan dibolehkan dia menjamak qasar bagi musafir. Bahkan Syekh Al-Albani menyatakan bahwa qasar itu bukan rukhsah tapi azimah. Satu keharusan. Yang menyatakan bahwa qasar jaha itu adalah tidak afdol, lebih afdol tam, itu Imam Syafi'i. Lebih afdol tam. Tapi yang lain-lainnya menyatakan lebih afdol qasar. Bahkan Imam Abu Hanifah menyatakan azimah, harus, harus qasar. Walhasil, lebih baik kita qasar. Apakah yang dimaksud dengan golongan atau kaum sururi? Bagaimana mengenai ajaran-ajarannya dan bagaimana golongan Ahlussunnah wal Jamaah menyikapi kelompok tersebut? Sururi itu dinisbatkan kepada orang yang bernama Muhammad Surur Zainal Abidin, kana ikhwaniyan. Dia tadi seorang ikhwani, pengikut ikhwan muslimin. Kemudian karena kecewa dan seterusnya dia keluar, kemudian belajar akidah salaf, akidahnya salaf, tapi manhaj dakwahnya masih ikhwani. Dia mengkafirkan hukumah-hukumah muluk-muluk Arab, bahkan disebutkan bahwa muluk Arab itu abidnya dari abid. Majikan utamanya adalah Yahudi, Israel atau Amerika dan seterusnya. Kemudian para ulama dicela dan seterusnya. Manhajnya manhaj harokiyin. Dan ini bahaya besar sehingga ditahdir oleh para ulama. Nah, orang-orang yang manhajnya seperti itu kemudian disebut sebagai orang-orang sururi. Dan sikap Ahlussunnah wal Jamaah jelas, kita harus barok dari semacam ini dan ditahdir. Orang diperingatkan jangan sampai terpengaruh oleh orang-orang seperti itu. Allahu a'lam. Apa hukum meminta sumbangan pendirian pondok pesantren, masjid di jalanan atau di kendaraan atau ke rumah-rumah? Dan apa yang harus dilakukan oleh kita yang melihat keadaan tersebut? Boleh saja minta sumbangan itu, dan kalau kita punya boleh kita kasih. Apa yang harus dilakukan kalau kita melihat? Tergantung keadaan. Kalau banyak uang, dan kita yakini panitia pembangunan Ahlussunnah, bukan masjid Ahlul Bidah, kita kasih. Harus. bukan harus, tidak dalam arti wajib. Kalau itu sunnah sedekah. Tapi kalau itu yakin, lihat umpamanya yang nagihannya sambil membacakan salawat Badriyah umpamanya ya. Kemudian menyetel kaset kasidah. Wah, itu sudah nanti masjidnya dia tidak akan jauh dan kegiatan seperti itu. Dan kita yakin itu kemungkinan enggak boleh kita membantu. Karena membantu kemungkaran namanya. Enggak boleh sama sekali. Gitu. Terus kayak gimana kalau kita enggak tahu? Enggak tahu. Di jalan-jalan ini harus sunnah atau tidak? Nah, biasanya dilihat dari tanda orangnya yang minta sumbangan, kemudian apa nyetel kaset apa ketika itu ya. Lihat, kita lihat pada umumnya. Pada umumnya. Kemudian daplang biasanya masjid apa gitu. Kalau masjid Ahlus Sunnah ada kelihatannya. Kelihatan dari segala segitunya bisa dilihat. Bagaimana tata cara peminangan? Bolehkah ikhwan yang meminang tidak didampingi keluarganya? Ikhwan sendiri sekalipun boleh meminang, melamar. Tidak harus ada orang tua. Tapi kalau akhwat harus ada wali. Cara meminang gampang. Ya, datang ke orang tuanya, lalu bilang, saya bermaksud menikahi putri bapak. Itu saja sudah. Itu dengan isyarat apapun yang intinya seperti itu meminang. Dengan bahasa sindiran, umpamanya. Kata orang sunnah, bade milih hengken. Atau dengan cara apa saja yang maknanya ingin menikahi, itu meminang. Gitu. Mandi dalam istihadah itu mandinya mandi haid. Mandi istihadah. Ya, sebenarnya mandi haid, mandi junub, mandi biasa itu sama tata caranya. Yang sunnah itu begitu. Wudu dulu kemudian seperti yang pernah kita jelaskan. Adapun batasan mandi asal terbatasi dari ujung rambut sampai ujung kaki, walaupun tidak dengan cara mengikuti sunnah itu sah, suci walaupun tidak mendapatkan pahala sunnah. Umpamanya kita nyebur ke kolam, semua kebasa itu suci dari najis dan hadas. Hadas kecil ataupun hadas besar. Hanya dia tidak memperoleh pahala sunnah. Sunnah mandi. Apabila seorang penguasa telah jelas kekafiran dan ada fatwa ulama tentang kekufurannya, apakah boleh kita menjelek-jelekkan penguasa tersebut di depan massa yang banyak? Ini kemana arahnya nih? Penguasa di mana nih? Jangan sampai ini di aku sudah ada fatwa. Padahal ulama itu adanya di luar negeri. Penguasanya ada di negeri yang lain dan tidak kenal. Bagaimana bisa tahu? Bagaimana apa sudah iqamatul hujjah belum? Sudah dinasihati seperti umpamanya Muammar Gaddafi. Terus Baghdad itu siapa? Saddam Hussein. Itu sebelum dikafirkan oleh para masyayikh di Timur Tengah oleh Syekh bin Baz, oleh Syekh Al-Albani, selama 2 tahun dikirim orang untuk meneliti sebagai partai Ba'ath itu mi'ah fil mi'ah kufur. Komunis itu. Dan ketuanya siapa? Saddam Hussein. Tapi sebelum itu diteliti, benar enggak? Oh, benar. Kemudian dinasihati. Enggak mau, tetap ngeyel begitu. Baru ada fatwa kufur. Gitu. Demikian juga Gaddafi. Diselidiki dulu. Oh, benar ini kufurnya. Kemudian dinasihati. Tetap. Ya sudah kufur. 2 tahun ini. Nah, kalau sudah demikian, ya berarti tidak boleh lagi kita taat kepada penguasa seperti itu. Nah, apakah penguasa yang ditanyakan di sini sudah dibegitukan belum? Sudah dinasihati walaupun omongannya sudah nyata-nyata kufur. Kemudian perilakunya sudah nyata-nyata kufur. Tapi belum tentu dia menjadi kafir keluar dari Islam sebelum iqamatul hujjah. Sebab tidak semua orang yang mengatakan kekufuran otomatis kafir, tidak. Lihat apakah dia sadar enggak? Seperti orang yang innallaha afrahu bitaubati abdi, kan gitu. Allah itu lebih bergembira dengan taubat seorang hamba dibandingkan orang yang bepergian, kemudian di tengah jalan perbekalannya hilang. Dia cari ke sana kemari tidak ada. Kemudian dia putus asa, kemudian dia tidur di bawah pohon, begitu bangun sudah ada lagi. Kemudian dia senang. Saking senangnya dia berdoa, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk li syiddatil far. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Omongan ini kufur? Kufur. Tapi dia berbicara begitu li syiddatil far. Saking gembiranya. Nah, ini menunjukkan pernah kita bahas ada 5 bawabit ya, 5 persyaratan untuk mentakin, menghukumi seorang kufur atau tidak, walaupun dia sudah nyata-nyata melakukan atau mengucapkan kekufuran, belum tentu dia kafir sebelum adanya iqamatul hujjah. Nah, jadi bila ada seorang penguasa telah jelas kekafirannya, apakah boleh kita menjelek-jelekkan penguasa tersebut di depan masa yang banyak? Lihat madar. Kalau madarat tidak boleh. Membuat kita jelek-jelekkan, akhirnya kita ditangkap, orang-orang Islamnya dibrendel, itu enggak boleh. Nah, lebih baik kita datangi, nasihati, itu amalan kufur. Itu ucapan kufur. Cepat tobat, nih dalilnya, nih Qurannya, nih hadisnya, nih akwal ulamanya. Seperti itu. Jadi, kalau di membakar masa, masa kan bodoh. Dalam arti, awam kebanyakan. Dan hanya mengandalkan emosi. Kalau masa sudah numpuk, dalam psikologi masa kan disebutkan masa itu tidak punya otak, tapi hanya punya emosi. Sedikit diarahkan, ada provokator aja yang melempar. Semua melempar. Kan begitu. Ini bahaya. Dan ini madaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Apa saja yang disebut ahlul kitab? Apakah kami sekarang ada? Ada Yahudi Nasara itu ahlul kitab. Tapi kan Yahudi Nasara sekarang memusuhi Islam. Ya dulu juga begitu. Yahudi Nasrani juga memusuhi Islam. Tapi kan Yahudi Nasrani sekarang ini benci sekali ke Islam. Emangnya dulu cinta ke Islam? Nggak ada bedanya. Bagaimana kalau misalnya seorang wanita tidak mengalami pendarahan atau tidak pernah haid, kebalikan dari wanita yang mengalami istihadhah tadi, atau haidnya kadang-kadang, kadang-kadang tidak. Apa saat tidak haid misalnya 2 bulan, apakah dia tetap tidak melaksanakan sholat selama 7 hari dalam tiap bulan? Satu. Tidak, kalau tidak setetes darah pun yang keluar walaupun 10 tahun, dia tidak haid, suci saja sudah. Yang hamil 9 bulan, tidak. Bagaimana hukum tawasul kepada Rasulullah SAW? Untuk zaman sekarang haram, tidak boleh. Tapi untuk zaman ketika Nabi SAW masih hidup, boleh, para sahabat banyak yang bertawasul. Jadi tawasul boleh kepada yang masih hidup. Adapun yang sudah meninggal, itu tidak boleh. Hatta kepada Rasul SAW. Dan salawat badriyah diantaranya mengandung tawasul kepada Rasul SAW dan para mujin. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah. Nah itu. Kami bertawasul kepada bismillah, ini boleh. Tawasul kepada asmaul husna. Tapi wabil hadi Rasulullah, bertawasul kepada al hadi yaitu Rasulullah, ini haram, tidak boleh. Ini pernah kita jelaskan hari Sabtu ya, entah berapa tahun yang lalu. Bolehkah makan di rumah orang yang penghasilannya dari bermain dan mengajarkan musik? Allahu a'lam. Benarkah jihad di Maluku sudah fardu ain bagi seluruh kaum muslimin? Pertama, ini fatwanya fatwa siapa? Yang kedua ya, yang kedua, anggap saja iya fardu ain. Dan semua kaum muslimin tak di seluruh Indonesia ini. Semua ke sana. Cukup enggak ke Maluku? Di sini kosong, yang tinggal hanya orang kafir bisa berdiri negara kafir di sini nanti. Jakarta, Bandung, semua Jawa, umat Islamnya kalau fardu ain ke sana semua. Yang tinggal di Jawa siapa? Orang kafir, bisa berdiri negara kafir nanti. Dan di sananya gak akan muat. Tidak masuk akal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran menyatakan dalam surah At-Taubah ayat 122. Wa makana al-mu'minuna ayyanfiru kafatan. Kan begitu. Tidaklah layak bagi orang-orang untuk pergi semuanya ke medan perang. Tidaklah ada sekelompok dari mereka yang bertafakuh kepada ad-din. Kemudian liyundiru qaumahum idza raja, untuk memberi peringatan kepada kaumnya ketika mereka kembali perang, yang sampai sombong. Ini menunjukkan bahwa jihad itu fardu kifayah. Ini hukum asal jihad fardu kifayah. Baru hukum ini berubah menjadi fardu ain dalam 3 keadaan. Ini dijelaskan dalam Imam Bukhari dalam kitab Tarikh Bukhari. Pertama, apabila kita diserang oleh musuh. Diserang ke tempat kita, ya ini mah wajib ain, gak perlu menunggu komando amir. Kita diserang, loh, nanti amir belum komando, mati duluan kita. Lawan, fardu ain. Kedua, apabila kita sudah ada di tengah-tengah sof, nah maka tidak boleh lagi kita keluar dari sof itu. Umpamanya kita sedang memberikan bantuan ke Maluku, memberikan bantuan ini, sedang begitu. Tiba-tiba, wah, ada instruksi semua perang sebab tenaga nggak cukup, kita sudah masuk sah. Walaupun kita orang Bandung, tapi pas ada di sana nggak boleh kita keluar lagi, harus ikut perang, wajib ain. Kalau mundur itu lari dari medan peperangan. Nah itu dosanya besar. Ketiga, bagi orang yang ditunjuk imam atau amir untuk berperang ke satu negeri yang hukumnya fardu kifayah ke sana, tapi orang itu ditunjuk, kamu sebagai panglima anu harus perang, kamu sebagai intel harus ikut perang, maka wajib ain bagi dia. Nah, tiga keadaan ini yang merubah hukum jihad yang tadinya fardu kifayah menjadi fardu ain. Allahu a'lam. Mandi istihadah keramas tidak? Iya, keramas. Maksudnya keramas itu dibasahi rambut. Kalau rambut tidak dibasahi, bukan mandi namanya. Tapi mandi tanpa rambut. Tapi yang dimaksud keramas itu apakah harus pakai sampo? Enggak harus. Asal dibasahi aja. Nah, samponya apa? Terserah. Mau pakai sampo mau tidak, terserah ya. Yang penting basah. Ya, gimana kalau yang diajak itu berdari dari penangkaan ibu ayahnya, bertanya, saya nggak tahu dari mana sih, karena kalau orang tuanya dikomunikasi, ya ini saya bukan punya itu mengatakan wajib ayah bagi orang yang diperang dan wajib ayah bagi penduduk diri di tangganya untuk membantu negeri yang diperang, untuk negeri yang diperang. Iya, katanya ada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Entah dalam kitab apa, kita nanti harus teliti dulu. Dan apakah ini mutlak? Wajib ain bagi yang diserang dan wajib ain bagi tetangga yang diserang. Kemudian kita harus pertanyakan tetangga itu jaraknya sejauh mana. Kalau memang betul begitu, ini wajib ainnya bukan hanya seluruh Indonesia. Sebab Jawa jauh ke Maluku. Yang lebih dekat mungkin Malaysia, Filipina, Brunei, apa lagi? Singapura begitu, itu jauh lebih dekat. Kenapa tidak diwajibkan atas mereka? Karena mereka tetangga yang lebih dekat daripada kita. Dan kenapa ketika Moro dulu tidak diwajib ainkan? Padahal itu juga muslim gitu kan? Dan seterusnya. Nah, kalau tak betul ada penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kita harus mempertanyakan juga kepada masyayikh nanti yang berfatwa dengan hujah Syekhul Islam ini. Yang dimaksud tetangga itu sejauh mana batasannya? Apakah Bandung atau Jawa di sini termasuk dianggap tetangga yang kena kewajiban, sedangkan Malaysia walaupun dekat tetapi karena beda negara tidak kena kewajiban? Apakah memang Islam juga mengenal batasan teritorial semacam itu karena beda negara walaupun dekat? Umpamanya perbatasan kelihatan tuh lagi perang. Ah, itu bukan negara saya. Apakah begitu juga? Allahu a'lam. Ini kita harus tabayun benar-benar hukumnya, jangan sampai kita beramal tanpa ilmu. Kita maksudnya ingin ibadah, tapi karena kebodohan kita terjerumus ke dalam bid'ah. Dan masalah jihad sangat dekat, sangat mungkin terjerumus ke dalam bid'ahnya khawarij. Bid'ahnya khawarij itu adalah perang tanpa imam. Kita sudah membahas lumatul i'tiqad. Dalam lumatul bab-bab akhir, ada satu bab yang berjudul Al-jihadu ma'al a'immah, atau jihad beserta para imam. Imam kaum muslimin, bukan sendiri-sendiri yang mujihad jihad, yang enggak. Harus ada instruksi. Kalau enggak ada instruksi, imam ini yang bertanggung jawab terhadap masalah itu. Dosa besar dia. Wallahu a'lam. Ya. Kita boleh menikahi wanita ahli kitab Boleh enggak kita menikahi wanita ahli kitab? Al-Qur'an menyatakan boleh. Kalau hanya sekedar boleh ya. Sah-sah. Dan tidak dianggap berzinah. Nah, adapun akibat dan afdol tidak jelas, tidak afdol. Akhwat masih banyak kok yang soleh-soleh. Yang menunggu sampai saat ini dengan harap-harap cemas. Banyak. Kenapa harus memilih ahli kitab itu kalau dari segi afdol tidak? Kedua, akibatnya nanti anak-anak kita kemudian dalam kehidupannya dia ke gereja, kita ke masjid. Tapi kalau dari segi hukum boleh, tidaknya boleh gitu ya, boleh sah secara hukum dan tidak dianggap sebagai perzinahan. Apa? Tidak harus disyaratkan. Itu Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 3, makanannya boleh, wanitanya juga halal bagi kalian. Ini kan boleh, kalau hanya sekedar boleh gitu ya. Boleh. Menikahi wanita pezina boleh, secara hukum sah. Tapi apa mau kita? Gimana? Laki wanita An-Nur. Jadi at-tayyibina wa al-tayyibat. Iya. Kita musyrik, kita musyrik. Ah, yang dimaksud musyrik itu adalah musyrik selain ahlul kitab. Semacam musyrik penyembah berhala. Kalau di kita sekarang kalau Buddha, Hindu, kalau musyrik itu enggak boleh. Tapi Yahudi Nasrani yang dikatakan sebagai ahlul kitab boleh. Gitu. Tapi selain ini, musyrik selain ini, memang Yahudi Nasrani jelas musyrik ahlul kitab. Tapi Al-Quran membolehkan makanannya boleh dimakan oleh kita dan juga wanitanya halal untuk kita nikahi. Kalau dari segi halal tidaknya halal boleh. Tapi afdol tidaknya jelas tidak afdol. Gitu. Dan bahayanya lebih besar. Tapi sah. Nah, kalau lain halnya kalau kita nikah sama orang Hindu atau Buddha, nikahnya tidak sah. Dosa besar kita. Dan kita dianggap berzina dengan dia. Tapi dengan ahlul kitab sah dan tidak dianggap berzina, tetapi nanti akan timbul akibat-akibat yang negatif. Itu lain perkara itu. Iya. Iya. Tadi sudah ya ada. Kitabnya sekarang kan sudah dirubah. Dari zaman Nabi sudah dirubah. Apa kitab di zaman Nabi Islam seperti Injilnya Taurat itu masih asli? Ini sudah banyak dirubah. Bahkan ketika awal itu dibukukan juga sudah tidak asli lagi. Ahlul kitab ada. Ada sekarang ahlul kitab Yahudi Nasrani ada. Dan tidak ada bedanya dengan Yahudi dan Nasrani di zaman Rasul SAW, apa bedanya? Sekarang ini sangat benci kepada Islam. Emangnya dulu enggak benci ke Islam? Walam tardha ankal yahudu. Walam, itu ayat itu turun pada zaman Yahudi, zaman Rasul SAW, bukan untuk zaman sekarang. Gitu. Ada ya. Jadi kita Kristen dan Yahudi itu sama ya? Ya, iya, sama. Hal itu juga gitu. Iya, sebenarnya ahlul kitab itu adalah orang-orang yang meyakini, mengamalkan apa yang ada dalam kitab yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Tidak, walaupun mereka itu, para nabi itu diutus khusus untuk kaumnya. Khusus untuk kaumnya saja, tidak untuk kaum. Tidak berarti kalau kaum yang lain akan beriman, ikut kepada ajarannya kemudian tidak diterima, tidak berarti begitu. Tetapi ini secara waqi, Nabi Musa alaihissalam hanya dakwah kepada kaumnya saja. Karena yang ada manusia satu hanya kaum itu saja. Tidak ada kaum yang lain. Kalau atau ada kaum yang lain diutus Nabi yang lainnya lagi kepada mereka. Dan tentu saja membawa minimalnya suhuf yang Allah turunkan kepada mereka. Oleh karena itu walaupun umpamanya sekarang Yahudi dan Nasrani yang ada di Indonesia bukan dan Israel. Tapi mereka mengiktikadi apa yang ada dalam kitab itu sebagai satu iktikad yang benar. Meyakini mereka. Nah kemudian itu yang kemudian disebut ahlul kitab. Termasuk orang-orang Nasrani dan Yahudi yang ada di apa namanya di Madinah atau di Mekah, itu belum tentu seluruhnya adalah orang-orang Bani Israel. Belum tentu, tapi mereka tetap disebut sebagai Yahudi dan Nasrani atau ahlul kitab. Wallahu a'lam. Ya, terakhir. Dan pada bulan selanjutnya dia mengalami yang sama. Apakah dia tetap menganggap bahwa dia terkait walaupun atau kondisi darahnya itu sama seperti dia menemukan pada bulan yang sebelumnya, dan dia tahu bahwa ternyata sama warna darah. Memahami pertanyaan juga liar. Terlalu panjang pertanyaannya, atau dijawabnya ringkas saja. Jadi intinya sebenarnya tadi disebutkan bahwa masalah haid itu berkisar pada tiga hadis. Tiga hadis ini kemudian menetapkan tiga ketentuan tentang alamat haid, tanda-tanda haid dan bedanya istihadah. Pertama, kebiasaan. Yang kemudian membedakan dari segi warna. Ketiga, kemudian mengikuti keumuman wanita. Nah, satu hadis itu tadi ya menjelaskan satu tanda. Dua tanda yang lain dijelaskan oleh hadis yang lainnya lagi. Begitu. Ya, itu tadi pertanyaan terakhir. Pribadi aja. Kita sudah sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.